Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pembahasan tafsir surah Al-Qamar dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Masuk pada ayat yang ke-18 dan seterusnya. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, kadzabat 'adun fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur. Sungguh kaum Ad telah mendustakan. Lalu rasakanlah bagaimana azabku dan peringatanku. Inna arsalna alaihim rihan sarsara fi yaumin nahsin mustamir. Sesungguhnya kami kirimkan atas mereka angin yang begitu kencang terus menerus di dalam satu hari yang sangat naas bagi mereka, yang terus-menerus azab tersebut datang. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir. Di mana angin tersebut menumbangkan manusia layaknya mereka itu pohon kurma yang sudah lapuk. Fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur? Maka rasakanlah bagaimana azabku dan peringatanku. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, maka siapakah yang mau mengingatnya. Berkata Imam Al-Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala mukhbiran an 'adin qaumi hudin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengkhabarkan mengenai keadaan kaum 'ad, kaumnya Nabi Hud. Innahum kadzabu rasulahum aidha, di mana mereka mendustakan rasul yang diutus kepada mereka. Kama sana'a qaum nuhin, sebagaimana kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan Nabi Nuh. Wa annahu ta'ala arsala 'alaihim rihan sarsara, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan atas mereka angin yang begitu kencang. Wa hiyal baridatus syadidatul barad, yaitu angin yang begitu dinginnya. Angin kencang tapi sangat dingin. Fi yaumin nahsin ay alaihim, di hari yang sangat naas atas mereka. Qalahu Dhahhak wa Qatadah wa Sudi. Demikian dikatakan oleh Dhahhak, Qatadah dan As-Sudi. Mustamir alaihim nahsuhu wa dammaruhu, di mana terus-menerus kenahasan tersebut menimpa mereka, kehancuran menimpa mereka. Li'anahu yaumun nittasala fihi 'adabuhum ad-dunyawi bil ukhrawi, dikarenakan Hari tersebut adalah hari bersambungnya antara azab dunia dengan azab akhirat. Mereka di dunia diazab dengan angin yang sangat kencang, begitu dingin sampai menusuk tulang, sampai membuat daging mereka keras, tulang mereka retak. Mereka mati langsung mendapatkan azab di akhirat. Maka sungguh celaka orang yang di dunia sudah mendapatkan azab langsung bersambung dengan azab neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. وقوله تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. Di mana angin yang kencang yang dingin tersebut menumbangkan manusia layaknya mereka itu adalah pohon kurma yang lapuk. وذلك أن الريح كانت تأتي أحدهم فترفعه حتى تغيبه عن الأبصار. Hal itu dikarenakan angin yang Allah utus, angin yang Allah kirim untuk mengazab mereka, ketika menghempus kepada seorang di antara mereka, itu akan terangkat tubuh mereka sampai tidak terlihat oleh mata manusia. Apa ini di istilahnya, di terbawa kabur, terbawa angin tersebut dan dihempaskan sejauh, ya bahkan bukan hanya sejauh mata memandang, bahkan mata pun tidak bisa memandang. Summa tankisuhu ala umir ra'si fa yusqatu 'alal ard. Kemudian setelah dijatuhkan di bumi, dijatuhkan kepalanya dulu di bawah, ya. Dia tersungkur kepalanya di bawah di atas permukaan tanah. Fatasluhu ra'suhu wa yabqa jassatun bila ra'sin. Maka sampai terputuslah kepala-kepala mereka dan tersisalah badan mereka tanpa kepala. Jadi begitu kerasnya dijatuhkan, dihempaskan, dilemparkan, ya, kepalanya bagian bawah sampai patah kepala tersebut dan tersisa badan tanpa kepala. Bangkai-bangkai tubuh mereka tanpa kepala. Walihada qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir. Ya. Layaknya mereka itu adalah pohon kurma yang sudah lapuk jatuh dengan angin. Fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur? Maka rasakanlah bagaimana azabku dan peringatanku. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fa hal mim mudzakir? Dan telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Siapakah yang mau mengingatnya? Dan telah lewat tafsir daripada ayat ini pada penafsiran yang telah lalu, karena ayat ini terulang. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fa hal mim mudzakir? Ya, dan telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, siapakah yang mau mengingatnya? Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, kadzdzabat Tsamud bin nuzur. Demikian pula kaum Tsamud telah mendustakan peringatan-peringatan Allah. Faqalu, mereka mengatakan, abasyaran minna wahidan nabtabi'uhu inna idzal la fi dhalalin wa su'ur. Mereka mengatakan, apakah hanya seorang manusia satu saja ini dari golongan kami juga yang kami harus ikuti dia? Kalau kami harus mengikuti dia, sungguh kami berada dalam kesesatan dan kebinasaan. A'ulkiyadzikru alaihi min bainina bal huwa kadzdzabun ashir. Apakah mungkin, ya, peringatan tersebut diberikan kepadanya di tengah-tengah kita, bahkan dia adalah pendusta yang sangat jelek. Ya. Jadi Nabi dituduh pendusta yang jelek. Ya. Sayalamuna ghadan manil kadzabul ashir. Maka Allah jawab, segera akan terbuktikan besok siapakah pendusta yang jelek tersebut. Jadi kalau ada seorang pendusta nuduh yang jujur pendusta, ya kita sabar. Nanti juga waktu, ya, berselangnya waktu akan terbukti mana yang pendusta. Karena yang namanya dusta itu sumbunya pendek. Sebentar lagi pasti akan ketahuan. Bahkan berdusta itu saat mengucapkan mukanya kelihatan dia berdusta. Ya, bagi orang yang punya khibrah, punya pengalaman, punya hikmah, punya penelitian yang tepat, dusta itu bisa dilihat dari raut wajah. Demikian pula kejujuran akan bisa terlihat dari raut wajah. Seperti sahabat yang mulia Abdullah bin Salam, ketika baru melihat pertama Rasulullah SAW, beliau langsung menyimpulkan, ini bukan wajah pendusta, ini wajah orang yang jujur. Ya. Dari mana? Karena Abdullah bin Salam adalah ulama. Ulamanya orang Yahudi yang paling alim. Pengalamannya demikian banyak, ilmunya begitu luas. Sehingga dia punya khibrah. Ya. Punya khibrah. Sehingga dia bisa mengetahui, ya, pada raut wajah. Bahkan zauq, punya rasa. Ya, punya rasa yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Ya. Orang kalau menggeluti sebuah ilmu begitu dalam, dia akan merasakan cita rasa ilmu tersebut. Ya. Iman pun sama, akan merasakan cita rasa iman tersebut ketika kita benar-benar ya terus menambah keimanan. Demikian pula ilmu seseorang. Ilmu hadis sama, ilmu tafsir sama. Seorang yang bergelut di ilmu hadis, dia akan mengetahui ini lafaz asing ini, bukan hadis ini. Seorang yang fasih berbahasa Arab, dia ahli bahasa Arab, maka dia akan mengetahui kesalahan orang dalam berbahasa Arab, walaupun belum bisa dia buktikan, tetapi dari rasa dia ini kurang tepat ini, walaupun belum bisa membuktikan. Ya. Sama ya, yang namanya kedustaan atau kejujuran, ketika seseorang itu dia begitu jujur, begitu punya pengalaman, maka dia bisa menilai ini jujur ini tidak, walaupun belum terbukti, walaupun belum berdusta, tapi kita sudah tahu ini wajah pendusta ini, ya. Ini gelagatnya penipu ini, kan karena kita sudah punya khibrah, punya pengalaman. Kemudian inna mursilun naqah fitnatan lahum, sesungguhnya kami utus kepada mereka unta sebagai ujian bagi mereka. Fartaqibhum wastabir, maka jagalah dan tetaplah sabar dalam menjaganya karena itu ujian. Wa nabbihum annal ma'a qismatun bainahum, dan bahwasannya air itu akan terbagi haknya unta tadi dan haknya mereka. Kullu syirbin muhtadhar, dan masing-masing waktu minum itu sudah ditentukan. Fanadaw sahibahum fata'ata sa'aqar, tetapi kemudian pembesar di kalangan mereka justru mengatakan, udah ambil saja, sembelih saja. Sembelihlah unta tersebut. Fakaifa kana 'adzabi wa nudur, di mana dilarang oleh Allah, disuruh dijaga, malah disembelih. Lalu bagaimana? Rasakanlah azabku dan peringatanku. Inna arsalna alaihim sayhata wahidah fakanu kahashim muhtadhir. Inna arsalna alaihim sayhata wahidah fakanu kahashimil muhtadhir, kami utus atas mereka sayhata wahidah, suara yang sangat keras, begitu melengking kuatnya. Fakanu kahashimil muhtadhir, ketika mereka mendengar suara yang sangat keras tersebut, mereka tiba-tiba seperti batang yang kering atau seperti pohon yang lapuk nanti, atau seperti sebuah wadah yang dulunya penuh dengan air tiba-tiba airnya hilang. Nanti akan disampaikan penafsiran hasyimil muhtadhir itu maknanya apa. Walaqad yassarna al-qur'ana lidzikri fa hal min mudzakir, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, siapakah yang mau mengingatnya. Wa qala Al-Hafiz Ibnu Katsir, wa hadha ikhbarun an Tsamud annahum kadzabu rasulahum salihah. Ini adalah khabar dari Allah mengenai kaum Tsamud. Mereka mendustakan rasul yang diutus kepada mereka, yaitu Nabi Saleh. Nabi Saleh. Faqalu, justru mereka mengatakan, abasyara minna wahida. Apakah yang diutus itu seseorang manusia seperti kita juga, dari golongan kita juga? Nattabi'uhu, yang kami dipaksa untuk mengikutinya. Inna idzal lafi dhalali wa su'ur. Kalau kami mengikutinya, sungguh kami sesat dan rugi. Yaqulun, mereka justru mengatakan, walaqad khabna wa khasarna in salimna kulluna, yaitu kami telah rugi dan merugi apabila kami berserah diri kepadanya seluruhnya. Ya. In salimna kulluna kiyaduna liwahidin minna, yaitu kalaulah kita seluruhnya mengikuti dan patuh kepada satu orang saja. Ya. Intinya mereka tidak mau patuh kepada nabinya. Tsumma ta'ajjabu min ilqa'il wahyi 'alaihi khassatan min dunihim. Kemudian mereka juga merasa ya heran, kenapa turun wahyu hanya kepada satu orang saja, bukan kepada yang lainnya. Ya, tsumma ramuhu bil kadzib. Kemudian kaum dari Nabi Saleh pun mendustakan atau menuduh Nabi Saleh itu berdusta. Faqalu, mereka mengatakan, bal huwa kadzabun ashir, bahkan dia adalah pendusta yang jelek. Ai mutajawizun fi haddil kadzib, yaitu jelek, yaitu dusta yang melampaui batas kedustaan. Itu kadzabun ashir. Jadi dustanya sudah dusta yang nemen. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah jawab tuduhan mereka, saya'lamuna ghadan manil kadzabul ashir. Ya. Sebentar lagi mereka akan tahu besok siapakah pendusta yang jelek itu. Wa hadza tahdidun lahum syadidun wa wa'idun akidun. Ini adalah ancaman yang sangat dahsyat, ancaman yang sangat keras. Ya, terhadap mereka orang-orang yang tidak mau mengikuti sunnah Rasul dan juga justru menuduh Rasul atau menuduh syariat tersebut syariat-syariat yang aneh. Ya, senantiasa di setiap zaman itu ada saja orang-orang yang mereka mendustakan syariat. Ya. Hanya saja, ya, ikhwan fillah azakumullah, kalau orang kafir terang-terangan menolaknya. Tetapi kalau orang-orang munafik itu dengan berbagai macam takwilat, dengan berbagai macam alasan-alasan. Ya. Yang paling sering di zaman sekarang itu sesuatu syariat dikatakan budaya Arab, sedangkan budaya nenek moyang dikatakan sebagai syariat. Ya, telah banyak sekali. Misalkan jilbab atau cadar dianggapnya adat, itu budaya Arab. Padahal budaya Arab dulu telanjang. Orang Arab kalau tawaf itu telanjang, nggak pakai baju. Baru setelah Islam datang disuruh pakai jilbab, disuruh menutup aurat. Jadi kalau budaya jahiliyah itu adalah yang telanjang itu, yang membuka aurat itu. Ya. Tapi dianggap sebagai produk budaya. Menurut mereka yang namanya aurat adalah kesopanan saja. Maka kalau kesopanan bisa beda, kesopanan orang Indonesia bagaimana, kesopanan orang Amerika bagaimana. Ya. Kemudian disebut lagi yang lagi rame, poligami, ta'adud. Ya. Suka atau tidak suka itu syariat. Ya. Suka atau tidak suka itu syariat. Di dalam Al-Qur'annya jelas, fankihu ma thaba lakum, perintah. Ya. Dan perintah ini murni perintah, tidak ada sebelumnya larangan. Kalau perintah sebelumnya ada larangan, itu bisa memberikan faedah ibahah, pembolehan. Mubah berarti hukumnya. Tapi kalau ada perintah sebelumnya tidak ada larangan, berarti minimal adalah mustahab. Minimalnya adalah sunnah memang. Walaupun tidak wajib atas sebagian orang, tapi bisa juga wajib pada orang yang lain. Tergantung kondisi orang tersebut. dan berbagai macam hal yang itu jelas-jelas syariat, dalilnya jelas Al-Quran dan Sunnah, tapi dikatakan itu budaya, dikatakan di Al-Quran gak ada. Kalau sudah ketemu Al-Qurannya jelas, oh itu penafsirannya kan multitafsir. Ya. Setelah ayatnya ada, dikatakan multitafsir. Banyak ya, ikhwan fillah azakumullah, taruhlah ya, dia tidak mau mengamalkannya, tidak mampu mengamalkannya, jalan tolak syariatnya. Seorang wanita yang dia belum bisa berjilbab, jangan tolak syariat jilbabnya. Jangan tolak syariat jilbabnya. Jangan dipalingkan kepada makna yang lainnya. Itu bentuk kedustaan, mendustakan syariat. Ya. Maka perlu diketahui ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, pentingnya kita memuliakan syariat Islam ini. Yang anehnya kadang orang-orang seperti itu. Ya, yang jelas syariat ada Al-Qur'annya, ada sunnahnya, ada pembahas fikihnya di situ, di kitab-kitab para ulama dikatakan sebagai produk budaya. Giliran yang budaya enggak ada dalam Al-Qur'an, enggak ada dalam sunnah, enggak ada dalam kitab-kitab fikih para ulama, dijadikan sebuah syariat. Padahal itu hanya ritual-ritual orang terdahulu yang dirubah. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, maka jawabannya adalah saya'lamuna ghadan manil kadzabul ashir. Besok akan terbuktikan siapakah yang berdusta. Ya. Subhanallah ta'ala, kemudian Allah berfirman, inna mursilun naqati fitnatan lahum. Kami utus kepada mereka unta. Mereka bingung, kenapa kok unta? Perintahnya enggak ada yang lain apa? Nah, ini otak mereka seperti itu. Tetapi Allah tegaskan fitnah jallahum, ini ujian bagi mereka. Allah mau beri ujian dengan nyamuk atau kirodah dengan kera atau dengan sapi atau dengan unta, terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menguji kita. Apapun itu ujiannya dari Allah. Ikhtibaran lahum, ujian bagi mereka. Akhrajallahu lahum naqatan 'azimatan 'ashra'a. Allah keluarkan unta yang sangat besar, yang ukurannya sangat jumbo, min sakhratis sama', tabqin ma sa'alu, dari batu, ya, batu yang tertutup tiba-tiba terbelah, kemudian keluarlah unta. Jadi kalau mereka mau takwil, oh itu unta kejebak, yang mungkin unta kejebak, yang kejebak di dalam gua, gak bisa makan, kurus kerontang pastinya, sakit. Nah ini untanya besar, sehat, gemuk, tiba-tiba keluar dari bongkahan batu. Ini kan sebagai tanda kekuasaan Allah atas mereka. Sesuai dengan apa yang mereka minta. Masalu, sesuai dengan apa yang mereka minta. Mereka minta bukti. Maka Allah tunjukkan buktinya. Dari batu yang padat, ketika dibongkah keluar unta yang sangat besar. Litakuna hujjatallahi alaihim fi tasdiqis salihin fima ja'ahum bih. Hal itu supaya menjadi hujjah Allah atas mereka, supaya mereka percaya kepada Nabi Saleh. Percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Saleh. Tsumma qala ta'ala amiran li'abdihi wa rasulihi Saleh. Kemudian Allah berfirman memerintahkan kepada hamba-Nya dan rasul-Nya Saleh, fartaqibhum wastabir ai intazir ma yaulu ilaihi amruhum. Tunggulah mereka, tunggu yang apa yang akan dilakukan oleh mereka terhadap unta tersebut. Wastabir, sabar. Wasbir fa innal aqibata lak, sabar atas mereka karena sesungguhnya ya akhir yang baik itu milikmu. Senantiasa orang yang jujur, orang yang bertakwa, pasti hasilnya itu baik, akhirnya itu baik, walaupun ujiannya berat. Wan nasru fid din fid dunya wal akhirah, wan nasru fid dunya wal akhirah, demikian pertolongan di dunia dan di akhirat itu untukmu. Wa nabbi'hum annal ma'a qismatun bainahum, maka kami beritakan kepada mereka jatah air dibagi. Ada waktunya untuk mereka, ada waktunya untuk unta. Ai, yaumun lahum wa yaumun linaqah. Satu hari untuk mereka, satu hari untuk unta minum. Qala hadhihi naqatun laha syirbu wa lakum syirbu yaumin ma'lum. Dalam surat Asy-Syu'ara Allah berfirman, ini adalah unta, dia punya waktu untuk minum, bagi kalian pun punya waktu untuk minum, waktu yang sudah ditentukan sebagai ujian. Ya, mereka minta bukti, Allah datangkan bukti, tapi Allah tuntut juga mereka. Ya, apa? Untanya dijaga, diberi minum. Wa qauluhu ta'ala kullu syirbin muhtadhar, qala mujahid idza ghabat hadarul ma wa idza ja'at hadarul laban. Yaitu masing-masing minum itu ada waktunya, kata mujahid maksudnya idza ghabat hadarul ma. Yaitu apabila onta itu pergi, maka hadarul ma, mereka boleh mengambil air. Ya, kalau ontanya sudah minum, maka mereka boleh minum. Wa idza ja'at hadarul laban. Dan bahkan ketika ontanya datang, mereka pun boleh minum dari susunya onta tersebut. Subhanallah ta'ala, kemudian Allah berfirman, fanazaw sahibahum fata'ata fa'aqar. Tapi justru pembesar mereka mengatakan, bawa sini itu unta, kemudian disembelih. Qala mufassirun huwa akhirun naqah. Sahibahum yaitu akhirun naqah, penyembelih unta tadi. Ismuhu Qudar ibn Salif. Ya, namanya Qudar bin Salif. Sebagaimana disebutkan oleh Tabari dalam Tarikh Muluk wal Umam. Ya, atau Tarikh At-Tabari. Dia mengatakan itu namanya adalah Qudar bin Salif. Wa kana ashqa qaumi, dan Qudar bin Salif itu adalah orang yang paling celaka, orang yang paling licik. Karena biasanya kaum yang menentang para nabi itu ada provokator-provokatornya. Nah, provokatornya di sini adalah Qudar bin Salif. Ya. Di mana dia adalah orang yang paling licik, paling jahat, memprovokasi kaumnya Nabi Saleh untuk menyembelih unta tadi. Ya. Sebagaimana dalam ayat yang lain, idzim ba'atsa asqaha. Ya. Ketika mereka mengutus orang yang paling liciknya, orang yang paling celakanya. Fata'afa ay fajasara, maka akhirnya diseretlah, dibawalah unta tersebut, fa'aqar, kemudian disembelih. Fa kaifa kana adzabi wa nudzur, maka rasakanlah bagaimana azabku dan peringatanku. Ai fa'aqabtuhum fa kaifa kana iqabi lahum ala kufrihim bi wa takdzibihim rasuli, maka aku akan siksa mereka supaya mereka merasakan bagaimana siksaku atas kekufuran mereka dan bagaimana siksaku karena kedustaan mereka terhadap rasul-rasulku. Inna arsalna alaihim sayhatan wahidah fakanu kahashimil muhtadhir, kami utus atas mereka angin, kami utus atas mereka lengkingan suara yang begitu keras, maka tiba-tiba mereka seperti pohon yang layu atau wadah air yang tiba-tiba airnya hilang. Ai fabadu an akhirihim lam tabqa minhum baqiyah. Ketika Allah utus suara yang sangat keras melengkingnya, maka dari awal sampai akhir binasa semuanya, tidak ada yang tersisa. Wa hamadu wa hamadu kama yahmudu wa yabisu az-zar'u wan nabat, maka tiba-tiba mereka mengering, melapuk, mengeras, ya, seperti tanaman atau tumbuhan yang sudah mati, kemudian yang tadinya hijau tiba-tiba menjadi coklat, keras dan kering. Qala huwa ruhain min al-mufassirin, demikian dikatakan bukan hanya satu dari kalangan ahli tafsir. Wal muhtadhir qala husudi huwa al-mar'a bis-sahara hina yaibasu wa yahtariqu wa tasfihi ar-rihu. Muhtadhir, kata As-Sudi, adalah tempat padang rumput yang kering, mengering, kemudian terbakar, kemudian tertiup angin. Layaknya demikian. Jadi ketika mereka mendengarkan Allah utus suara yang sangat melengking sampai memecahkan jantung mereka, telinga mereka dan jantung mereka pecah, mati, tubuh mereka kemudian kering dan mengeras dan terbakar seperti Hasyimil Muhtadir, seperti rumput yang telah ada di padang rumput yang luas, hijau, tiba-tiba layu, mengering, setelah itu terbakar, setelah itu tertiup oleh api. Ya, tidak terbayangkan azab tersebut. Ya, suara yang sangat melengking sampai memecahkan gendang telinga mereka dan jantung mereka pecah. Itu sangat luar biasa. Wa qala Ibnu Zaid kanat al-arabu yaj'aluna hidaran 'ala al-ibil wal mawashi min yabisi syauk. Ya. Hidar atau muhtadir, orang Arab dulu itu biasanya mengumpulkan rumput-rumput kering. Ya, rumput-rumput kering, ya, atau tanaman-tanaman kering sebagai pengganti pakan ternak. Ya, al-muhtadir ini adalah rumput-rumput yang sudah mengering secara bahasa. Wa huwal murad, dan ini yang dimaksud ya dalam firman-Nya, fakanu kahasyimil muhtadir, itu seperti rumput kering yang terbakar setelah jadi abu tertiup oleh angin. Qala Sa'id bin Jubair, hasyimil muhtadir huwa turab al-munasir al-mutanasiru min al-ha'id. Adapun kata Sa'id bin Jubair, hasyimil muhtadir maknanya adalah turab mutanasir min al-ha'id, yaitu debu yang beterbangan yang menempel di tembok-tembok. Wa huwa qawlu gharib, ini perkataan atau pendapat yang gharib, yang bersendirian dengannya. Wal awwal aqwa, adapun pendapat yang pertama itu lebih kuat. Wallahu a'lam. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kaum Samud mendustakan Nabi Saleh. Ya, ketika mereka minta bukti, Allah berikan kepada mereka bukti. Ya. Dalam bentuk muncul dari batu yang padat, dibelah jadi dua, muncul unta yang sangat besar. Tapi kemudian Allah uji mereka, ya, untuk dijaga supaya punya hak minum satu hari untuk mereka, satu hari untuk unta. Tetapi kemudian datanglah provokator, orang yang paling jelek, yang tadi orang yang paling asyqa, namanya Qudar bin Salif, memprovokasi warganya untuk menyeret unta tersebut sampai akhirnya disembelih, dimakan oleh mereka. Maka Allah murka dengan itu dan Allah kirim suara yang melengking, ya, dikirim atas mereka sampai memecahkan jantung mereka, ya, kemudian mereka tubuhnya langsung mengering, lapuk, terbakar seperti rumput yang kering terbakar oleh api, kemudian tertiup oleh angin. Itu azab yang sangat mengerikan, ma'asyiral muslimin. Azab yang sangat mengerikan. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ya, dalam waktu yang sangat singkat, kesombongan manusia itu runtuh semuanya. Kesombongan Firaun runtuh ketika ditenggelamkan, selesai sudah. Kesombongannya selesai. Kesombongan Qarun dalam waktu sekejap Allah tenggelamkan hartanya, selesai dia. Dia mati dengan hartanya. Selesai. Kesombongan Namrud, ya, Allah hancurkan pula, ya, istananya. Ya. Dan kesombongan-kesombongan orang kafir di berbagai macam negeri, ya, Allah bisa hancurkan kesombongan mereka dalam waktu yang sangat singkat, super singkat. Harta yang mereka kumpulkan sekian lama, ya, mungkin triliunan, dalam waktu sehari, dua hari, atau mungkin sejam, dua jam, hangus, terbakar, ditelan oleh gempa bumi, atau diterjang banjir yang besar, atau yang semacamnya. Maka, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, jadilah pelajaran yang sangat penting, karena terkadang peristiwanya sama, peristiwanya bisa sama, tetapi bagi orang yang beriman itu jadi ujian. Ya, tapi bagi orang kafir itu menjadi azab yang akan bersambung kepada azab yang berikutnya. Ya. Ini yang paling mengerikan. Dia diazab di dunia, setelah itu mati di atas kekufurannya, di atas kesyirikannya, bersambung. Dia akhirat mendapatkan azab yang lebih pedih dan abadi selama-lamanya. Ya. Sehingga ada, dulu ada yang bertanya, kenapa orang yang melakukan sihir itu rata-rata jadi gila? Kalau dia gagal, dia gila. Kalau dia berhasil, ya dia menumpuk kekufuran, kesyirikan, dosa yang sangat besar. Kenapa gila? Justru setan itu berhasil. Ketika berhasil membuat orang yang belajar sihir itu gila. Karena dia mati di atas sihir. Mati di atas kekufuran. Ya. Orang melakukan sihir, dia tirakat, tidak makan selama 2 bulan misalnya. Tiba-tiba mati. Sudah dia tersiksa selama 2 bulan tidak makan, melakukan kesyirikan, dia mati dalam keadaan musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Atau dia gila dengan itu. Ketika gila, berarti yang dihitung amalannya adalah yang terakhir tadi itu. Berarti dia telah menutup hidupnya dengan kegilaan tadi karena kesyirikan. Maka na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai demikian. Makanya biasanya syarat-syarat orang yang melakukan sihir itu, syarat-syaratnya itu akan merusak akal dan otak manusia. Ya. Tidak makan 40 hari. Kira-kira gimana? Tidak tidur 40 hari. Ya, kita enggak tidur semalaman aja kepalanya pening besok paginya. Ya. Nah, ini 40 hari. Akhirnya sarafnya kena tuh. Ya. Yang tidak kuat akhirnya gila dengan itu. Yang kuat ya akan melakukan tindakan yang lebih mengerikan, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Ya. Kemudian kita lanjutkan ayat yang berikutnya, yang ke-33. Kadzabat qaumu lutin bin nuzur. Telah mendustakan kaumnya Nabi Lut terhadap peringatan-peringatan. Ya, tadi berarti sebelumnya Nabi Nuh, kemudian kepada kaum 'Ad yaitu Nabi Hud, kemudian kaum Tsamud Nabi Saleh, kemudian di sini berbicara tentang kaumnya Nabi Lut. Inna arsalna 'alaihim hasiba illa ala Lut najainahum bisahar. Sesungguhnya kami utus atas mereka hasiba, hujan batu. Ya. Yang selamat, tidak ada yang selamat kecuali keluarganya Lut, putri-putrinya Nabi Lut. Najainahum bisahar, kami selamatkan mereka di waktu sahur, sebelum subuh. Disuruh pergi dulu dari negeri tersebut. Tetapi istrinya balik lagi. Dan akhirnya mendapatkan azab. Ni'matan min 'indina. Hal itu adalah kenikmatan dari sisi kami. Kadzalika najzi man syakar. Demikian kami akan balas ya orang yang telah bersyukur. Kami akan beri ganjaran bagi orang yang bersyukur. Walaqad anzarahum batshatana fatamaru bin nuzur. Sungguh kami telah mengingatkan mereka tentang azab yang akan datang, tetapi mereka congkak dan sombong terhadap peringatan-peringatan tersebut. Walaqad rawaduhu an dhayfihi fatamasna a'yunahum fadhuku azabi wa nuzur. Ketika mereka berusaha untuk bisa mendapatkan tamunya Nabi Lut. Jadi kisahnya kan Nabi Lut ditatangi malaikat. Malaikat ini dua sebelumnya ke Nabi Ibrahim. Memberitakan Nabi Ibrahim akan punya anak Ishak. Setelah itu memberitahu bahwasannya aku mau ke Lut. Nabi Ibrahim sudah mengatakan, aduh kayaknya akan datang azab. Akhirnya datang ke Nabi Lut, dan Nabi Lut pun sudah tahu. Ya. Sudah tahu pertama itu, ini wajahnya sangat ganteng. diuji oleh Allah, diberi tamu dua orang yang sangat ganteng rupawan. Sedangkan kaumnya Nabi Lut itu tidak senang dengan wanita, senangnya sama laki-laki. Itu sudah berat Nabi Nuh, sudah pikiran. Setelah dihidangi makanan tidak menyentuh. Rupanya itu adalah malaikat. Dan bentuk yang membuat istrinya diazab adalah istrinya tersebut membocorkan rahasia Nabi Lut. Lapor ke warga, Lut punya tamu ganteng-ganteng. Sedangkan kaumnya Nabi Lut gak senang wanita, senangnya dengan laki-laki. Akhirnya satu negeri mengepung untuk bisa mendapatkan laki-laki ganteng tersebut. Nabi Nuh pun mengingatkan mereka. Maka ketika mereka sudah mendobrak masuk, ya, ingin meraih tamunya Nabi Lut, ya, karena malaikat sangat ganteng sekali. Fatamasna a'yunahum. Kami kemudian hilangkan mata-mata mereka. Tiba-tiba mereka matanya hilang dan tidak bisa melihat. Ada yang mengatakan hilang itu bola matanya hilang. Saya mengatakan pandangannya hilang. Matanya ada tapi tidak bisa melihat. Fadzuku azabi wa nuzur. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Ya. Sehingga ada sebagian ulama, ya Allah alam ini, yang berdalilkan dengan ayat ini bahwasanya orang yang melakukan LGBT itu dia akan terkena penyakit kebutaan. Ya, akan terkena penyakit yang berhubungan dengan saraf. Ya, wallahu taala alam, ya, mereka berdalilkan dengan ini. Bahwasanya ketika mereka mau merebut tamunya Nabi Lut, Allah Subhanahu wa taala hilangkan pandangan mereka. Ya. Saat mereka tidak punya penglihatan, dihilangkan penglihatan mereka, walaqad sabbahahum bukratan adzabum mustaqir, dan itu kan saat malam. Jadi saat mengepung rumahnya Nabi Lut itu saat malam. Pandangan mereka dihilangkan, tiba-tiba mereka lagi bingung-bingungnya di waktu pagi, ya. Allah Subhanahu wa taala kirimkan azab yang luar biasa dahsyatnya. Ya, dalam ayat yang lain faja'ala 'aliyaha safilaha. Diangkatlah negerinya tersebut, diangkat setinggi langit, faja'ala 'aliyaha safilaha, bagian atasnya dibalik menjadi bagian bawah, dijatuhkan ke bawah, kemudian setelah itu dihujani min sijjilim mamdud dengan batu-batu kerikil atau batu-batu yang terbakar dari api neraka jahannam. Ya. Kalau orang-orang geolog sekarang mengatakan itu vulkanik katanya, karena dataran yang paling rendah itu dataran ini wilayahnya itu antara Israel atau Palestina dengan Suriah, ini di perbatasan negerinya mereka itu. Titik terendah di bumi adalah titik laut mati itu. Ya, tidak ada makhluk hidup yang hidup di air tersebut. Kadar asinnya sangat tinggi, plus pahit. Dan di sekitarnya banyak sekali batu-batu kibrit. Batu-batu sulfur yang kalau kena air itu akan mendidih. Kalau kena api maka tidak bisa dipadamkan. Coba. Ya, ini jenis sulfur yang beda bukan hanya di dunia. Jenis kibrit yang orang Jawa nyebutnya karbit gitu ya. Orang mereka sebutnya sulfur, tapi sulfurnya berbeda dengan gunung-gunung vulkanik yang ada. Secara ilmu geologi mereka ini berarti ya gunung vulkanik yang hancur dari bawah. Padahal apa? Negeri itu diambil. Diambil dari tanah-tanahnya itu diambil. Ya, kemudian dibalik, dijatuhkan, setelah itu dihujani dengan batu-batu dari neraka jahanam. Dan batu neraka jahanam itu jenisnya batu kibrit, batu karbit, batu sulfur yang jenisnya itu diteliti enggak ada di dunia ini. Dan ya tadi kalau kena air itu akan mendidih airnya, kalau kena api maka apinya tidak bisa terpadamkan. Mereka dihujani dengan itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala terhadap para kaumnya Nabi Lut yang mereka suka sesama jenis. Dan perlu diperhatikan, pada zamannya Nabi Lut itu cuma laki-laki. Jadi enggak ada lesbi, itu enggak ada. Sahaqah atau sihaqah muncul di umat ini. Ya, jadi sihaqah, perempuan suka dengan perempuan, itu munculnya di umat ini, umat terakhir. Sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah mengucapkan demikian. Jadi pertama kali suka sesama jenis itu kaum Nabi Lut, tetapi plusnya di umat ini adalah sihaqah. Sihaqah itu adalah lesbian, perempuan senang dengan perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini sesuatu yang sangat menjijikkan, sesuatu yang sangat mengerikan azabnya, ya, di dunia dan di akhirat. Dan ini adalah cara yang akan menghancurkan peradaban dunia. Kalau sebuah negeri telah melegalkan LGBT, itu gak usah hitung lama, 20 tahun itu generasinya hilang. Ya. Makanya Amerika saja yang baru saja ganti presiden, dilantik siapa itu? Donald Bebek. Itu pertama kali yang dia putuskan, masih waras dia. Apa yang diputuskan itu? Yang pertama diputuskan, ditekan setelah dilantik itu, yaitu ditetapkan bahwasanya jenis kelamin cuma dua, laki-laki dan perempuan. Oh, berarti kembali kepada kewarasannya. Ya, karena mereka jenis kelaminnya itu ada 47. Bayangin, 47 jenis kelamin. Kayak apa itu? Jadi kalau kita mau bikin WC, 40 jenis ruangan WC. Ya, coba bayangin kalau di sini male female, laki-laki perempuan. Ya, kalau di sana ya 47 ruangan, ini khusus ini, khusus ini, khusus ini. Nah, ya alhamdulillah. Kenapa kita bersyukur? Karena biasanya keputusan Amerika itu akan berpengaruh di dunia ini. Akan diikuti oleh orang yang dulu menggembur-gemburkan LGBT, setidaknya mereka tidak punya pendukung lagi. Ya. Ya, semoga ini adalah awal yang baik, karena mereka sendiri merasakan 10 tahun mereka melegalkan LGBT, itu kualitas otak warga negaranya itu jatuh, down, ekonominya down, dan pengeluarannya lebih banyak. Ya, pengajuan pergantian kelamin itu luar biasa. Akhirnya membuang-buang harta yang enggak manfaat. Ya, alhamdulillah Allah berikan taufik kepada Donald ini, ya. Ya, satu sisi ini keputusan yang baik kan. Semoga jadi awal yang baik. Karena dia sadar itu adalah menghancurkan negeri dia sendiri. Menghancurkan negeri dia sendiri. Ya. Rasulullah sallallahu ya, jangan sampai di Indonesia ini ada. Ya, karena ya menjijikkan sekali yang seperti itu. Ya, dan tidak akan pernah tidak akan pernah baik kalau ada orang seperti itu. Bahkan kalau dikembalikan kepada ilmu kejiwaan atau psikologi, ya, jelas itu adalah ilmu kejiwa, apa itu adalah penyakit kejiwaan. Seorang laki-laki yang dia mengaku dirinya perempuan, ya berarti sakit jiwa. Nah, kalau sakit jiwa, ya berarti perlu diobati. Na'udzubillah min dzalik. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taufiq wal hidayah. Fadli kumandangkan azan terlebih dahulu. Ikhwan fi din azakumullah. Qala al-Imam al-Katsir rahimahullah yaqulu ta'ala mukhbiran an qaumi Lut kayfa kadzabu rasulahum wa khalafuhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkhabarkan mengenai kaum Lut, bagaimana mereka mendustakan Nabi Lut, mendustakan Rasul Allah, mereka menyelisihi Rasul Allah, wartakabul makruha min ityanidz dzukuri, mereka justru melakukan perkara yang sangat dibenci, yaitu menghubungi sesama laki-laki. وهي الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين. Di mana itu adalah perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari alam raya ini. Walihada ahlakahumullah halakan lam yuhlikhu ummatun minal umam. Oleh karena itu Allah binasakan mereka dengan kebinasaan yang belum pernah umat terdahulu binasa dengan cara itu. Karena biasanya Allah Subhanahu wa taala membinasakan atau mengazab orang sesuai dengan jenisnya. Fa innahu ta'ala amara Jibril fa hamala madainahum hatta wasala biha ila anani samai. Yaitu Allah perintahkan Jibril untuk mengangkat kota-kota mereka, berarti bukan hanya satu ya, berbagai macam kota, sampai ke ujung langit dunia. Summa qallabaha, kemudian dibalik atas mereka. Wa arsalaha, kemudian dilepaskan. Wa ajba'at bihijarati min sijil mamdud, kemudian setelah itu dihujani dengan batu-batu dari neraka yang terbuat dari kibrit, yaitu batu ya, tetapi dia menyala api. Kalau ketemu air ya mendidih, kalau ketemu api ya akan terus menyala apinya. Walihada qalaha huna, oleh karena itu Allah berfirman di sini, inna arsalna alaihim hasiba wa hiya al-hijara, kami utus atas mereka hasiba, yaitu hijara, batu. Illa ala lutin najjainahum bisahar, kecuali keluarganya Lut kami selamatkan di waktu sahur. Ay kharaju min akhiril lail, mereka keluar di akhir malam. Fa najau mimma asaba qaumahum, dan mereka pun selamat dari apa yang menimpa kaumnya. Walam yu'min bi lutin min qaumi ahadun wala rajulun wahidun hatta walam ra'atuhu asabaha ma asaba qaumuha. Di mana tidak ada seorang pun laki-laki, tidak ada seorang laki-laki pun, tidak ada seorang wanita pun yang beriman kepada Nabi Lut, walaupun istrinya pun tidak beriman dengan Nabi Lut. Yang beriman hanya putri-putri beliau. Wa kharaja Nabiyullah Lut wa madatun lahu min baini adhurihim saliman lam yamas husu. Maka keluarlah Nabiyullah Lut dan putri-putrinya ya, dan keluar dari kota tersebut dalam keadaan selamat, tidak tersentuh azab sama sekali. Walihada qala ta'ala kadzalika najzi man syakar, demikianlah kami balas orang yang bersyukur. Walaqad anzarahum batshatana, sungguh Nabi Lut telah mengingatkan azab ini. Ai walaqad kana qabla hululil azabi bihim qad anzarahum ba'sallahi azza wa adabahu fimal tafatu ila dhalika wala azhu ilaihi bal syakku fihi wa tamaru bihi. Dan sungguh sebelum terjadi azab, Nabi Lut itu sudah mengingatkan azab Allah, tetapi mereka tidak mendengar sama sekali. Peringatan tersebut tidak masuk sama sekali di telinga mereka, bahkan mereka melawannya, menentangnya, dan melawan Nabi Lut alaihi salam. Walaqad arawaduhu an dhaifihi, dan mereka berusaha untuk mendapatkan tamunya Nabi Lut. Wa dhalika lailah, yaitu di sebuah malam. Warada alaihi almalaika Jibril wa Mikail wa Israfil, yaitu datang kepada Nabi Lut malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Ya, tiga malaikat. Kalau yang di Al-Quran dua malaikat, ya, dikatakan dua, tetapi malaikat Jibril datang terakhir yang akan mengazab. Fi suwari syababin murudin hisanin mihnatan minallahi bihim, di mana malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil datang bertamu kepada Nabi Lut dalam bentuk rupa pemuda yang murd, murdan, amrod. Pemuda murd itu pemuda yang belum tumbuh jenggot, belum tumbuh kumis. Ya, yang sangat ganteng rupawan, tapi enggak ada jenggot, enggak ada kumisnya. Ya, enggak ada jenggot, enggak ada kumisnya. Ya, dan itu sangat disukai oleh kaum yaitu sesama jenis itu. Nyarinya yang begitu-begitu. fa'adhafahum Lut. Mereka pun bertamu kepada kaum Nabi, kepada Nabi Lut. Wa ba'asat imratuhul ajuz as-su ila qaumiha fa'alamatuhum bi adyafi Lut. Tapi kemudian istri Nabi Lut yang padahal sudah tua, yang jelek perangainya, mengutus kepada kaumnya Nabi Lut, memberitahu tamunya Nabi Lut. Diberitahu, Lut punya tamu ganteng-ganteng super-super. Ya. Fa'abbalu yuhra'una ilaih min kulli makan. Tiba-tiba mereka itu berbondong-bondong, langsung datang dengan semangatnya, menuju Nabi Lut ke rumahnya. Fa'halaqa Lut dunahumul baba. Kemudian Nabi Lut langsung mengunci pintunya, dikunci. Faja'alu yuhawiluna kasral bab. Kemudian kaumnya Nabi Lut berusaha mendobrak-dobrak pintunya Nabi Lut. Wadhalika asyiyatul Lut. Wadhalika asyiyatun walutun yudafi'uhum wa yumani'uhum duna adiyatihi. Dan itu waktunya waktu malam. Nabi Lut masih menahan pintunya supaya tidak didobrak. Ya, supaya tamunya tidak di apa namanya nih, di diambil mereka, dipaksa mereka. Wa yaqulu lahum haula'i banati. Nabi Nuh mengatakan, itu wanita-wanita di negeriku banyak, yakni nisa'u wanita banyak. In kuntum fa'ilin, jika kalian ingin melakukan hubungan, hubungan dengan wanita. Qalu, mereka menjawab, laqad 'alimta ma lana fi banatika min haq. Kamu kan sudah tahu, kita enggak tertarik dengan wanita. Ini kata mereka. Ailaisa lana fihi arid. Kami enggak butuh wanita, enggak butuh menurut mereka. Wa innaka la ta'lamu ma nurid. Kamu tahu apa yang aku inginkan. Kata kaumnya Nabi Lut. Fala mashtaddal halu wa abaw illa dukhula. Ketika keadaan sudah sangat genting dan mereka terus ingin meringsek masuk, kharaja 'alaihim Jibril, keluarlah Jibril, fa daraba ayunahum bi tarfi janahihi. Maka Jibril keluar kemudian memukul mata-mata mereka dengan ujung sayapnya. Fantamasat ayunuhum, tiba-tiba mata mereka hilang. Mata mereka jatuh. Mata mereka jatuh. Yuqal innaha gharat min wujuhiha. Dikatakan ya apa, jatuh dari wajahnya ini, apa namanya, matanya. Seperti cungkil jatuh. Fakhilal yang mengatakan innahu lam tabqa lahum uyunu bil kulliyah. Ya, dia mengatakan tidak tersisa sama sekali. Faraja'u ala adbarihim yatahassasuna bil hiyatan wa yatawa'aduna lutan ila al-sabah. Kemudian mereka pun ya segera ya panik begitu ya. Lari ke sana kemari, mereka mencari-cari dengan tongkat karena mereka sudah enggak punya penglihatan. Mereka mencari Lut sampai datang waktu pagi. Sampai datang waktu pagi. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman, wa laqad sabbahahum bukratan adzabun mustaqir, dan kami persiapkan di waktu subuh azab yang sangat pedih. Aila mahidalahum an, tidak ada celah bagi mereka untuk menghindar. Walan fikaka lahum minhu, tidak ada cara bagi mereka untuk lari. Fadzuku adzabi wa nuzur, maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, dan telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, siapa yang mau memetik peringatan tersebut. Jadi kalau mau membaca lebih lengkap itu sangat banyak ya, tapi ayatnya berbeda-beda tentang kisahnya Nabi Lut. Ini pelajaran yang sangat penting. Semua kisah-kisah para nabi itu punya pelajaran yang sangat penting bagi kita. Ya. Di antaranya apa yang Rasulullah peringatkan tentang masalah ini itu sangat keras. Jangankan sampai jadi seperti itu, bergaya meniru lawan jenis saja itu dilaknat. La'anallah ya al-mutarajjilat minan nisa. Ya. Allah melaknat wanita-wanita yang tomboy. Ya, dan Allah juga melaknat ya laki-laki yang apa namanya? Seperti wanita. Dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ulama terdahulu kalau ada laki-laki jalannya tuh lebay, lebay itu apa ya? Jalannya tuh apa leor-leor begitu ya. Itu pukul kakinya itu, betisnya pukul. Ya, pukul. Umar pernah melihat seorang pemuda jalannya itu kayak wanita, leor-leor. Pukul kakinya. Ya, dipukul kakinya supaya jalannya benar. Ya, kalau di tentara itu suruh baris berbaris lah ibaratnya. Biar jalannya enggak ini melegok sini ya. Kan suruh biar lurus yang benar jalannya. Itu demikian, dilatih laki-laki ya jadi laki-laki, perempuannya perempuan. Ya, dari masalah hobi, pakaian, gaya bicara itu perlu diperhatikan. Laki-laki ya rujulahnya, maskulinnya harus dibentuk. Kalau perempuannya feminisnya dibentuk. Perempuan itu ya perempuan, dibentuk perempuan. Laki-laki dibentuk sebagai laki-laki. Ya, benar-benar harus diperhatikan perkara ini. Ya, karena satu saja itu bisa merusak sekian banyak. Ya, sekian banyak merusak. Makanya, ikhwan fi din azakumullah, bahkan ada kisah dulu ulama, dia itu enggak punya ini, enggak punya kumis, enggak punya jenggot. Kulitnya putih, ganteng. Saking putihnya mirip ibunya. Maka ketika taklim itu enggak boleh di depan. Ya. Jadi depan di ini syekhnya melihat ini enggak nyaman. Suruh ke belakang, giliran di belakang murid-muridnya yang lihat, enggak nyaman. Akhirnya kalau taklim disuruh pakai cadar, mukanya ditutup, ya. Mukanya ditutup karena sangat mirip ibunya. Makanya Imam Ahmad itu mengatakan, ra'aitu mra'atan maha syaitan. Aku melihat wanita yang mengikutinya itu satu setan. Jadi yang menggoda kita untuk mengikuti wanita itu satu setan. Wa ra'aitu murdan wa ma'ahu bid'an wa isrina syayatin. Aku melihat murdan itu laki-laki tapi mirip wanita. Itu syaitan yang mengiringinya itu 27. Ada yang mengatakan bid'an asyar, 17. Artinya apa? Ya, syaitan itu sangat berusaha untuk menjatuhkan manusia itu pada penyimpangan yang lebih besar. Kalau seorang laki-laki mohon maaf berzina dengan perempuan, itu dosa besar. Tapi masih ada sisi apa? Sisi normal sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Tapi kalau laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan, ya, itu lebih besar dosanya dibandingkan berzina. Kenapa? Ya, sudah keluar dari jalur normalnya. Ya. Dan itu kekejian yang sangat keji. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita, keturunan kita, saudara kita dan seluruh lingkungan kita dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Yang lebay-lebay pukul saja. Kalau ada laki-laki kakinya jalannya lebay, pukul kakinya. Ya, kalau tangannya lebay begitu ya, dipukul tangannya. Ini wajib kita sebagai orang tua, sebagai pendidik. Pukul itu bukan berarti harus terluka ya, tidak, tapi tegur dengan keras. Diteplak begitu apa-apa sih namanya. Tapi jangan sampai melukai, itu pendidikan. Ya, anak-anak itu diperingatkan, enggak boleh begitu. Laki-laki jadi laki-laki, perempuan jadi perempuan. Ya, jangan hanya karena pengen punya anak laki-laki, perempuannya digaya-gaya laki-laki pengen punya anak perempuan, anak laki-lakinya digaya-gayain perempuan. Enggak boleh. Ya. Saya masih ingat ini sebentar. Ketika ada anak sekolah, jadi masa orientasi OSIS begitu ya. Kemudian sama seniornya itu dipaksa untuk jadi pakai pakaian perempuan gitu. Awalnya normal, tapi ketika akhirnya pakai sekali, dia itu terngiang. Dan rupanya akhirnya besarnya jadi seperti itu. Padahal awalnya normal. Makanya jangan sampai laki-laki jangan sampai dipakaikan pakaian perempuan, perempuan jangan dipakaikan pakaian laki-laki. Itu akan sangat membekas pada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita semuanya. Ya. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.